Bapak Ibu peserta konferensi yang kami muliakan, berikutnya presentasi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Haji Muhammad Ismail Yusanto, MM, selaku juru bicara guna. Pada beliau, waktu dan badi bersilakan. Paling Bapak Tuhan, masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Sadaqallahu alazim. Bapak Ibu hadirin peserta konvensi tokoh umat yang berbahagia yang saya hormati, rahimakumullah. Ada tiga keadaan ekonomi yang sesungguhnya diinginkan oleh negara manapun, yakni sebuah keadaan ekonomi yang terus tumbuh, stabil, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil itu mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Bagaimana cara mencapai keadaan itu? Ternyata masing-masing sistem ekonomi menempuh jalan yang berbeda-beda. Kita lihat pembangunan ekonomi dalam sistem kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme yang sekarang ini menjadi sistem ekonomi yang paling dominan di dunia mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan jumlah penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi sebuah negara dengan pemerataan pendapatan bagi penduduk negara tersebut. Jadi sistem ekonomi kapitalis menginginkan juga ekonominya itu terus tumbuh, dan tumbuh itu diartikan sebagai kenaikan total pendapatan negara, kenaikan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan kenaikan atau pertambahan jumlah penduduk dan adanya pemerataan pendapatan bagi seluruh penduduk yang ada di negara itu. Akan tetapi kita melihat bahwa ternyata pembangunan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme itu mengandung tiga persoalan. Yang pertama adalah bahwa kenaikan pendapatan rata-rata seluruh penduduk yang dikenal dengan konsep PDB, Produk Domestik Bruto, dan pendapatan per kapita itu ternyata tidak mencerminkan kesejahteraan nyata seluruh rakyat. Indonesia misalnya, terakhir disebut-sebut pendapatan per kapita negara kita ini mencapai 3.000 US dollar. Dengan kurs 9.000 berarti pendapatan per kapita kita sekitar 27 juta rupiah atau kurang lebih sekitar 2,5 juta rupiah per orang per bulan. Apakah pertanyaannya pendapatan per kapita ini mencerminkan pendapatan real dari seluruh rakyat Indonesia? Mari kita lihat. Kalau kita menggunakan garis kemiskinan yang dibuat oleh Bappenas 175, anggap saja 200 ribu rupiah per orang per bulan, maka ada sekitar 39 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi itu garis kemiskinan yang sangat rendah. Mari kita gunakan garis kemiskinan yang lebih tinggi, yaitu yang dibuat oleh World Bank, 2 dolar per orang per hari atau kurang lebih sekitar 570 ribu per orang per bulan. Ternyata ada sekitar 109 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lantas di mana itu angka 3.000 US dollar per kapita tadi itu? Jadi angka ini adalah angka yang menipu, yang tidak mencerminkan keadaan senyatanya. Karena itu adalah angka rata-rata yang bisa dihasilkan dari dua ekstrem yang sangat berbeda. Umpamanya tubuh saya temperaturnya itu 50 derajat. Itu bisa dihasilkan dari kepala yang dimasukkan ke freezer dan kaki yang dimasukkan ke oven. Menurut data Bank Indonesia, ada sekitar 600 ribu orang di Indonesia ini yang depositonya di atas 500 juta. Totalnya mencapai 1.800 triliun. Itu 600 ribu di atas 500 juta. Kalau di atas 100 juta, itu kurang lebih sekitar 2,4 triliun. 2.400 triliun. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan adalah bahwa angka ini tidak mencerminkan keadaan nyata. Kemudian yang kedua, bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis, pertumbuhan ekonomi itu ditopang pula oleh sektor finansial, sering disebut sebagai sektor non-real, di mana perputaran uang tidak selalu menyertakan perputaran barang dan jasa. Dan keadaan ini menghasilkan pertumbuhan yang semu. Dan pertumbuhan yang semu ini sangat tidak stabil. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis diteorikan bahwa pemerataan kekayaan itu bisa dilakukan melalui mekanisme pasar. Maksudnya, ketika kegiatan ekonomi dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka di sana ada tangan yang tidak kelihatan atau the invisible hand yang akan mengatur kegiatan ekonomi sebaik-baiknya itu, yang resultasinya nantinya akan menghasilkan kesejahteraan bersama. Tapi ternyata teori ini tidak berjalan. Buktinya kesenjangan antara kaya dan miskin itu tidak pernah bisa diatasi. Kira-kira seperti ini. Yang kaya itu juga terbaring di ranjang rumah sakit, bukan karena kelaparan, tapi karena terlalu banyak makan. Sementara yang ini ada di rumah sakit karena dia kekurangan makan. Inilah yang kemudian diprotes keras oleh penduduk negara-negara Eropa dan Amerika. Dua wilayah yang dikatakan sebagai jantung kapitalisme. Mereka melakukan protes besar dengan titel Occupy Wall Street. Kenapa Wall Street? Karena mereka menganggap Wall Street inilah simbol dari kapitalisme jahat. Simbol dari kapitalisme. Dan mereka meneriakkan, we are 99%. Kami adalah 99%. Mengapa? Karena menurut mereka, kapitalisme is not working. Kapitalisme tidak bekerja. Kapitalisme is simply of 1% by 1% for 1%. Kapitalisme itu hanya bekerja untuk 1% anggota masyarakat. Oleh 1% anggota masyarakat dan untuk 1% anggota masyarakat, sementara 99% sisanya itu terabaikan. Ini menarik sekali, karena yang memprotes kapitalisme itu bukan siapa-siapa, tapi warga negara yang selama ini ekonominya dikendalikan dan diatur oleh kapitalisme. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa saat ini Amerika dan terutama Eropa, lebih khusus lagi adalah negara-negara seperti Yunani, termasuk juga Spanyol, itu tengah mengalami satu krisis. Tapi semuanya krisis ekonomi di negara-negara kapitalis itu bukanlah hal yang mengejutkan. Mengapa? Karena pertumbuhan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis, menurut Dr. Abdul Muhsin Thohir Sulaiman dalam kitab Ilajul Muskilah Al-Iqtisadiyah bil Islam, pertumbuhan itu bersifat sedikit. Dia tidak pernah betul-betul stabil. Dia tampak tumbuh menuju puncak, tapi setelah sampai puncak kemudian dia turun. Inilah yang disebut oleh Dr. Abdul Muhsin Sulaiman sebagai pertumbuhan yang bersifat siklik. Jadi tidak pernah stay di dalam satu tempat. Dia tampak tumbuh sekali lagi menuju puncak, tapi kemudian dia jatuh. Nah, berapa putarannya ini, berapa periodenya ini, kata beliau dalam bukunya itu, tergantung kepada beberapa faktor yang lain. Negara-negara seperti Jepang, Eropa, dan Amerika, menurut beliau, karena beberapa faktor lain cukup kuat, siklusnya itu kira-kira 25 tahunan. Tapi negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, kata dia, siklusnya itu 10 tahunan. Dan bila kita perhatikan, ternyata memang begitu nyatanya. Tahun 2000 kita pernah disebut sebagai Asian Miracle. Sebuah pertumbuhan yang sangat mengesankan. 2000, kemudian 2004. 7 tahun kemudian, 2007, kita mengalami krisis. Tidak sehebat krisis Amerika tahun 2008, tapi tidak. Dalam kajian Ikatan Sarjana Ekonomi Islam Indonesia, dalam 100 tahun terakhir ternyata ada 20 kali krisis. Itu artinya setiap 5 tahun sekali timbul krisis. Karena itu sekali lagi, krisis ekonomi dalam dunia kapitalis itu sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Mengapa? Karena pertumbuhan dalam sistem ekonomi kapitalis itu pertumbuhan yang tidak nyata. Dia pertumbuhan semu. Pertumbuhan semu yang ditopang sebagian besar oleh sektor finansial. Sektor finansial tumbuh secara tidak proporsional dibanding dengan sektor real. Di Indonesia, dominasi sektor finansial itu semakin membesar pasca krisis. Begitu juga di ranah global, sejak tahun 1980 sektor finansial tumbuh luar biasa dengan aneka ragam bentuk atau instrumen investasi. Dan investor pasar finansial menurut majalah The Economist itu disebut sebagai The New King of Capitalism, Raja Baru Kapitalisme. karena dialah yang kemudian mampu menumbuhkan pasar ekuitas global dengan sangat spektakuler. Pada tahun 2003-2005 pasar ekuitas global tumbuh 60%, sementara pada 10 tahun terakhir pasar ekuitas global tumbuh 3000%. Ini semua terjadi oleh karena adanya liberalisasi finansial yang ini memunculkan kerawanan finansial, pada akhirnya mengakibatkan krisis finansial, twin crisis, krisis kembar, yaitu krisis nilai tukar dan krisis perbankan. Persis seperti apa yang sudah dialami oleh Spanyol, dialami oleh Yunani, dialami oleh negara-negara Eropa lainnya. Dan mereka sekarang bingung bagaimana cara mengatasi krisis itu. Ada saran untuk melakukan penghematan, artinya pemerintah mengurangi government expenditure. Akibatnya laju ekonomi terus mengalami penurunan, terjadilah peningkatan angka pengangguran, rakyat protes. Itu yang sekarang sedang terjadi di Yunani. Pengangguran meningkat tajam di Spanyol, meski sepak bolanya tampak kelihatan luar biasa, tapi di sana pengangguran itu mencapai 34%. Jauh berlipat-lipat dibanding Indonesia yang angka pengangguran yang berada di 10%. Saudara-saudara sekalian, Paul Krugman, pemenang hadiah Nobel tahun 2000 pun menyatakan kurang lebih sama, bahwa krisis ekonomi atau krisis moneter tahun 97, itu juga dengan krisis ekonomi tahun 2008 adalah konsekuensi dari munculnya ekonomi bumi. Kata dia, keajaiban Asia atau Asian Miracle ternyata hanya ilusi, karena faktanya kinerja pertumbuhannya hampa seperti balon. Paul Krugman memperkenalkan istilah bubble economy. Dia tampak membesar, hadirin sekalian, seperti balon. Kita tahu semua itu, apa itu balon. Dan semakin ditiup, balon itu semakin besar. Tapi kita semua juga tahu bahwa isinya itu hampa, kosong. Dan balon itu sangat rentan terhadap gejolak. Kena sumbat sedikit saja, balon itu meledak. Dan setelah meledak, apa yang harus kita? Nanti, tidak. Itulah pertumbuhan dalam sistem ekonomi kapitalis. Hal yang lain, ternyata pertumbuhan itu juga tidak berdampak langsung terhadap pembukaan lapangan pekerjaan. Ini data yang dilansir oleh Bappenas. Dulu, tahun 2001, setiap pertumbuhan ekonomi 1% menghasilkan pembukaan 253.000 lapangan pekerjaan. Sebelumnya lagi, di masa Orde Baru bahkan pernah 1% itu 500.000. Tetapi kemudian kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan dalam pertumbuhan, dalam tiap pertumbuhan 1% itu terus menurun. 2003 menurun, meski angka penurunannya tidak terlalu tajam. Tetapi 2004 terjadi perubahan yang sangat drastis, bahwa angka pertumbuhan 1% hanya membuka 42.000. Oleh karena itu, bahwa ibu sekalian, kita tidak boleh terkecoh dengan angka-angka ini, dengan retorika pejabat bahwa Indonesia ke depan akan tumbuh 6%, 7%, anggap saja mungkin sampai 8%, walaupun tidak kebayang nanti apa pertumbuhan sampai 8%. Karena apa? Karena pertumbuhan itu selama masih ditopang, dorong oleh pertumbuhan sektor finansial yang angka terakhir menyebutkan sampai 80% sumbangan sektor finansial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu tidak berdampak apa-apa terhadap penyelesaian masalah pengangguran. Sangat kecil. Ya, saya akan teruskan saja. Jadi, krisis ekonomi global sesungguhnya adalah bukti nyata kegagalan kapitalisme. Kapitalisme tidak pernah bisa menciptakan kestabilan. Kestabilan tidak pernah bisa diciptakan. Dan tidak bisa juga mewujudkan keadilan ekonomi. Kestabilan dan keadilan. The invisible hand ternyata memang benar-benar tidak ada. Dan setiap kebijakan ekonomi termasuk di bidang keuangan pasti bersifat kontradiktif dan tidak solutif. Jadi kapitalisme gagal menghasilkan pertumbuhan real yang stabil dan menyejahterakan seluruh rakyat. Karena itu, saudara-saudara sekalian, dunia termasuk tentu saja Indonesia saat ini membutuhkan sebuah model pembangunan ekonomi yang berbeda. Sebuah model pembangunan ekonomi yang tumbuh, stabil, dan menyejahterakan. Itulah model pembangunan ekonomi dalam Islam. Seperti apa pembangunan ekonomi dalam Islam? Setidaknya ada tiga prinsip penting. Yang pertama adalah bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam betul-betul ditopang oleh sektor real semata. Kalau ada sektor keuangan, maka sektor keuangan itu berkorelasi langsung dengan sektor real, sektor usaha. Istilah-istilah yang kita kenal dalam dunia perbankan syariah sekarang ini seperti murabah, mudharabah, itu diambil dari fikih klasik yang istilah-istilah itu bersambung erat dengan kegiatan real. Murabah misalnya, murabah itu adalah jual beli. Hakikatnya jual beli, baik jual beli dengan utang al-baik bil-ghaib maupun jual beli dengan cicilan al-baik bil-taksir. Mudharabah, mudharabah ada kongsi, persekutuan, kerjasama antara mudharib, al-mudharib, dan sahibul mal, pengelola dan pemilik modal. Untuk apa? Untuk menggerakkan atau untuk mengelola sebuah unit usaha. Jadi tidak pernah sektor keuangan atau sektor finansial dalam Islam itu dia berdiri sendiri. Kemudian keluar istilah-istilah yang tidak mencerminkan sambungannya dengan sektor real. Tidak pernah. Sesuatu yang berbeda sekali dengan ekonomi kapitalis sekarang ini. Deposito, apa hubungannya dengan sektor usaha? Tidak ada. Deposito adalah ketika Anda menaruh uang di sebuah bank, lalu Anda tinggal tunggu setiap bulan, setiap tahun bunganya. Tidak ada urusan yang uang itu dilarikan ke mana, ke pengusaha mana, pengusaha itu untung atau rugi dari sambungannya. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan kebutuhan tiap-tiap individu. Yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah ketika setiap orang, setiap individu, setiap kepala tercukupi kebutuhan asasnya, kebutuhan sandang, papan, pangan, dan tercukupi pula kebutuhan doruri atau kebutuhan asasi jamaah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Setiap orang, mohon dicatat, setiap orang itu definisi atau pengertian kesejahteraan menurut Islam. Bukan angka-angka seperti yang disebut dalam kapitalisme, kenaikan PDB, kenaikan pendapatan terkaitan, bukan itu semua. Karena sekali lagi itu adalah angka-angka yang menipu, angka-angka yang tidak mencerminkan keadaan kenyataannya. Kalau di dalam sistem ekonomi Islam ada satu orang saja yang dia tidak bisa makan, itu berarti negara itu tidak sejahtera. Satu saja. Kemudian yang ketiga adalah distribusi kekayaan merupakan tanggung jawab negara melalui mekanisme ekonomi dan non-ekonomi. Salah satu persoalan penting di dalam ekonomi menurut Islam itu adalah distribusi. Ada banyak orang miskin di negeri ini. Apa itu orang miskin? Orang miskin adalah orang yang tidak punya kemampuan beli atau tidak punya daya beli. Mengapa dia tidak punya daya beli? Karena dia tidak punya uang. Kenapa dia tidak punya uang? Apakah tidak ada uang? Ada uang. Uang yang beredar di Indonesia itu setiap hari mulai 240 triliun. Tetapi ada banyak orang yang untuk mendapatkan 10.000 rupiah per hari saja itu, dia mengalami kesulitan. Ada banyak orang yang tinggal di emperan sungai, di bantaran sungai, di kolong jembatan. Apakah tidak ada rumah? Ada rumah. Kalau di antara bapak-ibu sekalian yang tinggal di komplek, pasti selalu ada rumah yang kosong, yang tidak ditinggali. Bukan tidak ada pemiliknya, ada pemiliknya. Tapi itu mungkin rumah yang kedua, rumah yang ketiga, rumah yang keempat. Jadi persoalannya ada distribusi kekayaan, distribusi uang yang tidak sampai kepada mereka, distribusi rumah yang tidak sampai ke mereka. Ketika Uganda dan Ethiopia dilanda kelaparan, pada saat yang sama negara itu menjadi pengekspor makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi makanan dan sayur-sayuran tidak sampai kepada sebagian rakyat yang kelaparan. Jadi distribusi. Dan distribusi itu tanggung jawab negara melalui mekanisme ekonomi dan non-ekonomi. Mekanisme ekonomi kita percaya bahwa itu adalah cara mendistribusikan kekayaan dengan baik, dengan fair, jual beli, sewa menyewa, ijarah bisnis. Tetapi Islam tidak hanya mengandalkan mekanisme ekonomi, karena ada saja di tengah masyarakat orang-orang yang tidak mampu mengikuti gerak kegiatan ekonomi. Mungkin karena kelemahan fisiknya, cacat umpamanya, dia terlahir dalam keadaan kekurangan kemampuan akalnya, atau mungkin dia tinggal di daerah yang sangat tandus. Nah kalau ini dibiarkan, maka semakin tertinggal, semakin tidak bisa tercukupi kebutuhan asas sekitar dunia. Karena itu maka negara dalam keadaan Islam dia juga harus bertanggung jawab untuk mendistribusikan kekayaan melalui mekanisme non-ekonomi, melalui mekanisme yang non-transaksional. Apa itu? Zakat umumnya. Zakat adalah ibadah, tetapi dia berdampak secara ekonomi. Dalam konteks politik ekonomi, zakat adalah sebuah mekanisme distribusi yang dipaksakan oleh negara mengambil harta dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Yang lainnya wakaf, sedekah, hibah, wasiat, juga dia dan sebagainya. Sementara sektor non riil, bursa saham, obligasi, surat berharga, pasar uang, riba dan sebagainya yang masuk dalam kategori sektor finansial sekarang ini yang dipraktikkan oleh kapitalisme dilarang sama sekali. Karena itu maka perekonomian dalam Islam akan tumbuh secara hakiki. Uang akan mengalir ke sektor ekonomi real untuk menghasilkan secara optimal kenaikan pertumbuhan barang dan jasa. Dan bagian yang terakhir adalah dengan demikian model pembangunan ekonomi dalam Islam adalah model pembangunan yang akan menghasilkan pertumbuhan yang hakiki, yang dipacu atau yang ditopang oleh sektor real, sektor non real tidak ada. Kemudian yang kedua adalah stabil, karena tidak ada sektor non real, sektor finansial yang ribawi dan spekulasi tadi itu. Maka insya Allah ekonomi dalam Islam itu akan stabil. Dan yang kedua, penggunaan mata uang dinar dan dirham yang itu secara faktual akan menunjukkan bahwa dia adalah mata uang yang akan kokoh, yang tahan terhadap tekanan inflasi dan sebagaimana nanti akan ditunjukkan dalam grafik-grafik berikutnya. Dan yang paling penting, menyejahterakan, karena pandangan ekonomi Islam itu tertuju pada setiap individu yang mencukupi kebutuhan asasi dan borogini. Dan dari segi strategi pengembangan ekonomi, dia harus menguasai industri berat, baru kemudian pertanian yang digarap untuk bisa mencukupi secara mandiri kebutuhan pangan. Insya Allah demikianlah saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini menunjukkan bagaimana ekonomi Islam mampu mewujudkan sebuah tatanan ekonomi yang bertumbuh, stabil dan mensejahterakan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ismail Sentong.